Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa' ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم آمين. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menyampaikan kita semua ke dalam bulan suci Ramadan yang wallahi ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Tidak setiap manusia mendapatkan kenikmatan ini. Berapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah takdirkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Satu modal besar bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang terindah, yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal bagi kita untuk bisa menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang wajib kita syukuri pada kesempatan kali ini adalah Allah mudahkan kita untuk bisa bermajlis ilmu, al-ilmu syar'i, mempelajari firman Allah taala ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada 10 hari di awal bulan Ramadan ini insyaallah kita akan pelajari sebuah materi yang sangat agung, yaitu tentang bagaimana seorang bisa istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim, sehingga menghadap kepada Allah dengan membawa qalbun salim, bebas dari azab dan bebas dari hisab. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap orang Allah pilih untuk bisa mengenal bagaimana kaidah-kaidah untuk bisa istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Dan ternyata pada hari ini Allah pilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya yang mungkin ingin seperti kita namun belum mendapatkan kesempatan. Maka wallahi ini merupakan satu kenikmatan besar. Yang berikutnya, sungguh kenikmatan dari Allah tidak bisa kita hitung. maka manfaatkan dengan semaksimal mungkin kesempatan emas, apalagi di bulan yang emas. Mari kita bawa hati kita dalam bermajelis ilmu syar'i ini dengan benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin dimasukkan ke dalam surganya, bisa berjumpa dengannya, bisa melihat wajahnya yang mulia. Janganlah niat kita menghadiri majelis ta'lim ini niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga persiapkan diri kita di dalam mengikuti majelis ilmu syar'i ini, al-ilmu syar'i ini, dengan al-mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dua syarat diterimanya sebuah amal, termasuk amal bermajelis ilmu syar'i ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 10 kaidah istiqamah itu kita akan pelajari dari sebuah kutaib kitab yang kecil yang berjudul Ashru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah, tulisan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala. Kita akan pelajari apa yang terkandung dalamnya insyaallah taala, dan di hadapan Anda sudah ada ringkasannya. Semoga Allah taala menerima amalan penulisnya dan amalan pembacanya, Allahumma amin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 10 kaidah istiqomah yang akan kita pelajari ini insyaallah akan saya sampaikan secara urut sesuai dengan apa yang ada dalam kitab aslinya, kecuali kaidah yang pertama akan saya sebutkan, itu merupakan kaidah yang kedua di dalam buku aslinya. Mengingat pentingnya mengetahui apa definisi istiqomah itu terlebih dahulu sebelum melangkah kepada penjelasan-penjelasan bagaimana bisa istiqomah pada kaidah-kaidah yang lainnya. Sedangkan definisi tentang istiqomah itu disebutkan oleh penulis pada kaidah yang kedua. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memahami apa itu istiqomah, mari kita bawa pikiran kita kepada satu perenungan ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita yang bernafas sekarang ini pasti akan mati. Cepat atau dirasa lambat. Dirasa cepat atau dirasa lambat, pasti akan mati. Sehingga kalau sudah mati, lalu bagaimana? Apa cita-cita kita? Apa harapan kita? Tentu harapannya kebaikan. Untuk bisa mendapatkan kebaikan, bagaimana usaha kita mumpung belum mati? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, katailah mati itu akhir dari perjalanan kita, penutup dari perjalanan kita di dunia. Tidakkah kita sadari bahwa hidup di dunia ini hakikatnya perjalanan. Melakukan perjalanan hidup, aktivitas apapun juga, termasuk yang sedang kita lakukan, hakikatnya kita sedang melangkah. Melakukan perjalanan untuk nantinya harapan seorang muslim sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan perjalanan hidup itu diakhiri dengan mati. Kehidupan di dunia maksudnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari mana kita bisa simpulkan bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, aktivitas apapun kita, aktivitas sekolah, aktivitas tidur, makan, bermajelis ilmu syar'i, semuanya ini adalah perjalanan hidup. Dari mana kita simpulkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan tentang hal ini. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kullun nas yaghdu. Setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya. Fabai'un nafsah, keluar mempertaruhkan dirinya. Dalam melakukan perjalanan hidup itu kita semua berkorban. Dalam melakukan aktivitas hidup semua manusia berkorban. Baik aktivitas atau amalan yang dilakukan oleh manusia itu baik maupun buruk, saleh maupun maksiat, semuanya butuh pengorbanan. Apa dikira orang yang maksiat gak butuh berkorban waktu, gak butuh berkorban tenaga, gak butuh berkorban bahkan bisa jadi uang, gak butuh kesabaran dalam melakukan kemaksiatan, pahitnya, deritanya akibat meminum minuman keras yang memabukkan, deritanya menjadi pencuri jika tertangkap, dan seterusnya. Semuanya butuh berkorban. Fabai'un nafsah, keluar mempertaruhkan dirinya. Orang yang beramal soleh juga berkorban. Kalau sama-sama berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang, bahkan jiwa, ngapain cari yang hasilnya neraka? Sama-sama kita habiskan waktu kita, ya yang hasilnya surga. Tetapi kenyataannya manusia terbagi menjadi dua. Apa kelanjutan hadis tersebut? Famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya dari siksa. Aktivitasnya amal saleh, iman amal saleh, sehingga dia hasilnya bebas dari neraka, bebas dari siksa Allah. Apakah ini yang kita pilih? Atau yang selanjutnya, au mubiquha. Dan ada pula yang mencelakakan dirinya, menjerumuskannya dalam azab, melakukan aktivitas yang dimurkai oleh Allah, ucapannya dibenci oleh Allah, kemaksiatan perbuatannya. Ada dua jalan, jalan surga, jalan neraka. Masing-masing ada tujuannya, ada tempat akhirnya. Maka dikembalikan pilihannya kepada kita semuanya. Pilih yang mana? Ini perjalanan hidup kita di dunia diakhiri dengan kematian. Kemudian setelah kematian, nanti masih diteruskan dengan perjalanan di akhirat sebagai buah dari perjalanan hidup di dunia, yang nanti orang-orang yang soleh akan memanen hasil amal solehnya. Sedangkan orang-orang yang pelaku kemaksiatan juga akan memanen hasil maksiatnya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa tentu akan berpikir, apa sih harapan dan cita-cita orang yang bertakwa, seorang muslim? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan tentang selayaknya apa yang ada dalam cita-cita pada diri seorang muslim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, kita semua cita-citanya ingin berjumpa dengan Allah Rabbus samawati wal ardh. Kita semua cita-citanya meninggal bisa husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah, kita akhiri hayat kita dengan itu, lalu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Gak dihitung-hitung ucapan dan perbuatan kita, tanpa hisab, dan gak diazab sedikit pun semenjak di alam kubur sampai sebelum masuk surga, tidak ada azab sedikit pun. Kemudian kita masuk surga, kita berjumpa dengan Allah, bisa melihat wajah Allah yang mulia. Itulah sebesar-besar kenikmatan. Itu cita-cita kita. Perjalanan hidup yang dimaksud dalam hadis tadi, kesanalah muaranya atau ujungnya. Kesanalah tujuan kita. Kita semua bakal mati setelah melakukan perjalanan hidup di dunia, aktivitas di dunia. Setelah mati akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan amalan kita. Harapan kita, prosesi akhirat kita lewati tanpa hisab, tanpa adab. Harapan kita, masuk surga, berjumpa dengan Rabb kita yang setiap kali kita gunakan dahi kita untuk sujud menghadapnya, bisa melihat wajahnya, kenikmatan yang terbesar di surga. Itu perjalanan hidup seorang muslim, itu harapannya dan itu cita-citanya. Sekarang bagaimana cara meraih cita-cita tersebut? Inilah inti pelajaran kita. Bagaimana seorang bisa istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim sehingga tercapai cita-citanya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Itu ada rambu-rambunya untuk bisa seperti itu. ada kaidah-kaidahnya, ada petunjuknya, ada ilmunya. Man arada dunya fabil ilm. Kalau pengin dunia saja pakai ilmu. Anda pengin bisa buka pintu lift saja pakai ilmu. Apalagi ingin bisa terbuka pintu surga. Kok bisa? Enggak pak, kalau ada yang punya pemahaman enggak usah belajar secara khusus, kok bisa? Man arada al-akhirah fa bil ilm. Orang yang pengin akhirat, kenikmatan di akhirat juga dengan ilmu dong. Wa man arada huma, pengin keduanya, sukses dunia akhirat fa bil ilm, dengan ilmu juga. Jangan double standard. Kalau untuk dunia semuanya pakai ilmu. Browsing sana, browsing sini informasi. Beli laptop saja browsingnya berjam-jam. Menghadiri pameran sana sini. Itu kan cari ilmu untuk bisa menjatuhkan pilihan laptop merek apa dan speknya bagaimana. Lah kok pengin masuk surga? Pengin hidup di akhirat nikmat? Padahal masa hidup di akhirat selamanya, kalau di dunia cuman sampai mati batasannya, kalau matinya nanti sore, ya hidup di dunia berarti tinggal nanti sore saja. Dekat sekali, singkat sekali di dunia itu. Di akhirat selamanya, lah untuk dunia yang kalau nanti matinya itu sehingga singkat waktunya, itu pakai ilmu. Lah kalau hidup di akhirat kok gak pengen mencurahkan waktu secara khusus mempelajari ilmunya. Ini namanya double standard. Standar ganda. Kalau untuk dunia dituntut ilmunya setinggi-tingginya, kalau untuk akhirat sesempatnya. Pakai sisa-sisa. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur, sisa-sisa uang untuk beli buku, beli ini, beli itu dalam rangka untuk belajar agama Islam. Sisa-sisa tenaga. Jangan demikian. Para jemaah rahimani wa rahimahumullah. Sehingga jawabannya untuk bisa tercapai cita-cita seorang muslim tadi, husnul khotimah, meninggalnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bisa menghadap Allah, masuk surga menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah yang mulia. Maka untuk bisa seperti ini jawabannya, al-istiqamah, di atas siratul mustaqim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang apakah istiqomah itu? Ini kaidah pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, karena setiap hari insya Allah pertemuan kita menyelesaikan satu kaidah sehingga lengkap isinya 10 kaidah istiqomah insya Allah Taala. Dengan mohon taufik kepadanya, mari kita mulai tentang apakah itu istiqomah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pelajaran tentang istiqomah adalah pelajaran tafsir dari diantaranya surat Fussilat ayat 30-32. Jadi Ibu, boleh dikata bahwa 10 hari ini kita belajar tafsir surat Fussilat ayat 30-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tiga ayat yang sangat mulia ini kalau di dalam kitab yang sedang kita pelajari ada pada kaidah yang pertama, yang perinciannya insyaallah kita akan pelajari esok hari, karena sebagaimana tadi saya dahulukan kaidah yang kedua tentang masalah definisi istiqamah terlebih dahulu. Arti dari ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan berulang kali turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian peroleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, sungguh ayat ini sebetulnya mencakup dua hal yang besar. Yang pertama, cara untuk meraih tujuan hidup seorang muslim, dan yang kedua adalah balasan bagi hamba Allah yang berhasil melaksanakan perjalanan hidupnya sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini, dalam tiga ayat ini, pada ayat yang pertama Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami di dunia, Tuhan kami adalah Allah. Seseorang tidak beribadah sewaktu di dunia kecuali kepada Allah. Thummastaqamu, kemudian dia istiqamah, berhasil meniti jalan yang lurus di dalam tata cara melakukan perjalanan hidup, di dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah saja. Orang yang istiqamah seperti ini, orang yang keyakinannya benar seperti ini, menyatakan Rabb-nya adalah Allah, kemudian istiqamah, apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat berulang kali turun kepada mereka, memberikan kabar gembira ketika nyawa akan dicabut. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu, janganlah kalian takut akan apa yang akan kalian hadapi di akhirat. Masa depan anda di akhirat, janganlah takut. Jika apa? Jika Anda beriman kepada Allah dengan baik, dengan benar, dan istiqamah, maka enggak usah takut. Allah berikan kabar gembira melalui malaikat Allah saat hamba tersebut menjalani detik-detik kematiannya. Allah takhafu, janganlah kalian takut apa yang ada di hadapan kalian, masa depan kalian di akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih terhadap apa yang telah berlalu. Wabshiru bil jannah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berhasil istiqamah juga diberi kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Maka ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, wallahi adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar kita mendapatkan janji yang menggembirakan ini, ketika kita bisa istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim, sehingga kita semakin bersemangat untuk mempelajari apa itu istiqamah. Pada kaidah yang kedua, ayat tentang istiqamah ditafsirkan oleh para as-salafus salih. Dan ingat, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, para pakar tafsir, jika menafsirkan suatu ayat, tidak jarang, bahkan banyak pernyataan-pernyataan tafsir mereka itu mimbabil mithal, sebatas menyebutkan contoh, bukan pembatasan. Sehingga jika kalimat tafsir dari sahabat A itu lain pernyataannya dengan tafsir dari sahabat B, janganlah difahami, pasti ini saling bertentangan. Karena banyak dari tafsiran-tafsiran seperti itu sebatas memberikan contoh, di antara makna lafaz tersebut adalah begini. Yang satu menyebutkan, di antara contoh dari makna lafaz tersebut adalah begitu, karena makna lafaz tersebut luas, mencakup berbagai macam tafsirannya. Satu sama lain yang jelas tidak saling bertentangan. Itulah namanya dari ilmu tafsir, dikenal dengan tafsir ikhtilaf yang tanawwu', perbedaan penafsiran yang sifatnya variatif, satu sama lain saling melengkapi penjelasan dari tafsir sebuah lafaz dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita ingin pelajari apa itu istiqamah yang ada dalam ayat, yang hasilnya nantinya kita akan diberi kabar gembira oleh malaikat saat kita jelang detik-detik kematian kita, apa itu istiqamah? Maka kita perhatikan, sebagian salaf menyampaikan begini, sebagian begitu. Kalau memang intinya tidak saling bertentangan, kita katakan ini perbedaan yang variatif, yang saling melengkapi. Mari kita perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu pakar tafsir di antara para sahabat, bahkan beliau adalah ranking pertama dari seluruh umat para rasul alaihi salatu wassalam, karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik berdasarkan ayat kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Dibandingkan dengan umat-umat para rasul yang lainnya, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dari seluruh umat. Dan para sahabat sepakat bahwa yang terbaik di tengah-tengah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar yang pertama, yang keduanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Maka Abu Bakar Siddiq adalah ranking pertama terbaik dalam hal apa? Ilmu dan amal. Maka pantas untuk kita dengarkan bagaimana tafsirannya terhadap lafaz istiqamah tersebut. Ketika beliau menafsirkan dalam kaidah yang kedua, Anda bisa lihat ketika beliau menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, beliau menafsirkan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang-orang istiqamah tersebut adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ditafsirkan ahlu tauhid. Ditafsirkan orang yang tidak syirik. Kemudian pakar tafsir yang lainnya dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, dengan tafsiran yang sesuai dengan tafsiran Abu Bakar As-Siddiq, yaitu apa? Ala syahadati an la ilaha illallah. Mereka istiqamah di atas syahadat, di atas sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah kalimat tauhid. Dan pantas istiqamah ditafsirkan dengan tauhid, karena memang dasarnya istiqamah itu bertauhid. Inti istiqamah itu bertauhid. Amalan-amalan yang lain adalah penyempurna tauhid, hak-hak tauhid. Seluruh amalan dalam Islam selain at-tauhid itu adalah penyempurna tauhid dan hak-hak tauhid. Maka tauhid adalah yang pertama dan yang paling utama. Yang pertama dan yang terutama, dasar dan inti, itulah tauhid. Dasar dan inti istiqamah itulah tauhid. Dasar dan inti istiqamah adalah tauhid. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kata beliau, mereka tidak berjalan ke kanan dan ke kiri sebagaimana berjalannya Musa. Biasa menafsirkan sesuatu dengan menyampaikan permisalan agar lebih mudah dicerna, lebih mudah difahami. Dan ini mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsirkan pakai permisalan seperti ini itu mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara nabawi di dalam menyampaikan pengajaran adalah memberikan permisalan contoh, apa? Perumpamaan maksudnya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa maksud perumpamaan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maksudnya adalah orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang berjalan lurus meniti jalan Allah, meniti as-sirat al-mustaqim, tidak melenceng dari jalan yang lurus, tidak keluar dari as-sirat al-mustaqim. Itu maksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, tafsiran Qatadah rahimallahu taala, pakar tafsir di kalangan tabi'in. Jadi kita bermanhaj salafus salah, maka memahami Al-Qur'an dan al-hadis, memahami sumber Islam itu dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in. Karena tiga generasi ini adalah generasi yang dipuji dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Demikian kurang lebihnya sabda beliau. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, yaitu sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sudah sahabatul tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian sudahnya yaitu tabi'ut tabi'in, sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in murid sahabat, tabi'ut tabi'in murid tabi'in. Yang kita dengarkan ini adalah tafsiran-tafsiran para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Qatadah, salah seorang pakar tafsir, ulama tafsir di kalangan tabi'in, menafsirkan istiqamah dengan istiqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Ibnu Abbas dalam tafsiran yang lainnya beliau menafsirkan juga istiqamah, istiqamu ala ada'i fara'idih. Mereka istiqamah di atas penunaian kewajiban-kewajiban dari Allah. Jadi satu sama lain saling melengkapi. Tafsiran tadi saling melengkapi. Kemudian ulama yang belakangan merumuskan, meringkas intinya itu istiqomah bagaimana. Mengumpulkan seluruh tafsiran-tafsiran tadi, mencari inti dari istiqomah itu. Oleh karena itu, seperti Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan, al-istiqamatu hiya sulukut tariqil mustaqim. Namanya istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus, meniti as-sirat al-mustaqim, yaitu agama Islam yang lurus, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri, dan mencakup pelaksanaan semua ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin, dan menghindari semua larangan-larangan Allah. Berarti namanya istiqomah itu melaksanakan seluruh ajaran agama Islam, tidak keluar dari jalan agama Islam yang dinamakan dengan as-sirat al-mustaqim, yang kita minta setiap hari dalam sholat-sholat kita, termasuk sholat subuh barusan, yaitu apa? Ihdinas sirat al-mustaqim. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan, jadi istiqamah adalah kata yang mencakup ajaran-ajaran agama Islam ini, yaitu melakukan perjalanan hidup menuju kepada Allah dengan benar-benar jujur dan memenuhi perjanjian. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau demikian masalahnya, maka sesungguhnya kalau kita terapkan pada kehidupan keseharian di dunia ini, maka namanya istiqomah itu adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menghindari larangan-larangannya. Namanya istiqomah itu adalah memenuhi aslul iman, dasar keimanan, memenuhi kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib, memenuhi kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang sunnah. Namanya orang istiqomah itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Minimalnya dikatakan istiqomah meniti jalan yang lurus, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri, tidak keluar, sehingga seorang itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab minimalnya. Kalau iman terbagi menjadi tiga bagian tadi, aslul iman, kamalul iman al-wajib, kamal iman al mustahab, dasar keimanan, kesempurnaan iman yang wajib dan kesempurnaan iman yang sunnah. Maka untuk bisa istiqomah sehingga bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tiket minimalnya dua ini. Dua yang pertama, aslul iman ada, dan kamalul wajib, kamalul iman al wajib ada. Dasar keimanan ada, dan kesempurnaan iman yang wajib ada. Ini sudah cukup untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa yang dimaksud dengan dasar keimanan? Yang harus ada sebagai tiket untuk bisa istiqomah sehingga meraih hasil masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mengingatkan bahwa sempatkanlah, terutama di bulan puasa Ramadan ini, untuk berdoa agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa yang enggak pingin? Dari prosesi setelah kematian di alam barzah sampai sebelum surga, enggak ada sedikit pun siksaan, enggak ada sedikit pun penderitaan. Siapa yang enggak pingin? Enggak ada sedikit pun penderitaan karena siksa maksudnya. Siapa yang enggak pingin? Bahkan lebih dari itu, siapa yang enggak pingin di antara kita? Enggak dihitung-hitung tuh ucapan dan perbuatan kita sewaktu di dunia, enggak dihisab, tanpa hisab. Siapa yang enggak pingin? Maka tiket minimal ini raih. Dan untuk bisa meraihnya, diantaranya banyak berdoa agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Mumpung bulan Ramadan adalah bulan doa, orang yang saim dikabulkan doanya. Apalagi itu puasa wajib, puasa Ramadan, tentu menghadirkan hati untuk bisa khusyuk lebih memungkinkan di dalam berdoa. Menghadirkan hati untuk khusyuk dalam berdoa lebih memungkinkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah yang maksud dasar iman? Adalah seluruh perkara yang menyebabkan sahnya keimanan seseorang. Seluruh perkara yang menyebabkan sahnya keislaman seseorang. Sehingga seseorang itu tidak syirik akbar, tidak mau kufur akbar, tidak mau nifak akbar. Karena tiga perkara ini yang menghancurkan aslul iman, dasar keimanan. Hindari kesyirikan besar, baik ucapan maupun perbuatan. Hindari kufur akbar, baik ucapan maupun perbuatan. Hindari kemunafikan akbar. Dikatakan akbar karena apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau ingin Anda dikatakan istiqamah, tiket yang pertama yang harus kalian raih adalah istiqamah. Adalah apa? Aslul iman. Bahkan untuk yang pertama ini, aslul iman ini adalah syarat minimal dikatakan muslim. Syarat minimal dikatakan meninggal di atas Islam adalah meninggalnya bersih dari syirik akbar, bersih dari kufur akbar, bersih dari nifak akbar. Kalau enggak, artinya dia melakukan syirik akbar, pernah melakukan syirik akbar dan mati tidak bertaubat, maka dia bukanlah muslim. Dia hakikatnya adalah non-muslim, mati dalam keadaan non-muslim, waliyahubillah. Kemudian yang kedua, tiket yang kedua, kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Apa maksudnya ini? Walaupun istilahnya adalah kesempurnaan iman, tetapi karena sifatnya wajib, maka barang siapa yang tidak memenuhinya, dia berdosa. Tapi gak sampai kafir. Mengapa? Karena orang yang sampai pada kesempurnaan iman yang wajib, itu pasti ada asrul imannya, dasar keimanannya, pasti sah keimanannya untuk dikatakan dia sampai pada kesempurnaan iman yang wajib. Imannya sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, itu kalau dikatakan seperti itu statusnya, pasti ada asrul iman padanya, pasti ada dasar keimanan padanya. Nah, apakah kesempurnaan iman yang wajib itu asrul iman dan plus asrul iman wa ziyadah, dasar keimanan dan ada tambahannya berupa perkara-perkara melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Barang siapa yang ingin istiqamah, maka tinggalkan bid'ah, tinggalkan dosa besar, tinggalkan dosa kecil. Kalau syirik tadi terkait, syirik akbar terkait dengan asrul iman. Syirik akbar terkait dengan asrul iman. Adapun juga demikian, tinggalkan syirik kecil. Syirik kecil, kebid'ahan yang ghair mukafirah, yang tidak mengkafirkan pelakunya. Kemudian apa? Dosa besar dan dosa kecil. Empat ini adalah bagian dari menghindari kemaksiatan yang empat ini adalah apa? Yaitu bid'ah, syirik kecil, bid'ah, dosa besar dan dosa kecil. Menghindari keempat dosa ini adalah bagian dari kamalul iman yang wajib. Kamalul iman yang wajib. Pendek kata, kapankah seorang dikatakan telah berhasil meraih cita-citanya masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan sah imannya, karena ada asrul iman tadi, dan bersih dari syirik, bid'ah, dan maksiat. Maksiat ini meliputi dosa besar dan dosa kecil. Bersih dari syirik besar maupun kecil, apa? Kemudian bid'ah, yang ketiga maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu kesimpulannya. Tiket paling minimal untuk bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ketika mati, ketika meninggal seorang dalam keadaan bersih dari apa? Syirik dengan segala macamnya, bid'ah, dan kemaksiatan dengan segala macamnya. Kalau begitu, yang pernah mencuri bagaimana Ustaz? Yang pernah berzina bagaimana Ustaz? Yang pernah riya, pamer dalam baca Al-Quran, dalam ngimami, dalam aktivitas jadi panitia, daurah ini, daurah itu, yang pernah riya bagaimana? Itu kan syirik kecil. Kan tiket minimalnya bersih dari semua dosa, karena gak ada dosa yang keempat jenisnya. Dosa itu cuma tiga. Kalau gak syirik, ya bid'ah, ya maksiat, sudah gak ada dosa lagi selain yang tiga ini. Berarti bersih dari dosa, semua dosa. Padahal saya pernah melakukan dosa, Anda pernah melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Bagaimana ini? Jawabannya adalah dalam apa yang ada dalam hadis, innamal a'mal bil khawatim. Kurang lebihnya demikian hadisnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhir hidupnya. Artinya sangat memungkinkan, bukan hanya bisa, sangat bisa. Orang yang tadinya maksiatnya pol, bahkan kafir, kemudian nantinya akhirnya masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Sangat mungkin kan? Bukankah ada taubat nasuha? Apalagi kok sekedar pernah minta diruqyah. Yang pol saja maksiat, jenis pol, kufur akbar, kafir dulunya non muslim, ketika bertobat masuk ke dalam agama Islam, kemudian baik keislamannya, terpenuhi tiket minimal masuk surga tanpa hisab tanpa adab, dia bisa kok. Apalagi sekedar saya sudah pernah minta diruqyah. Bukankah ciri khas orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab diantaranya adalah tidak minta ruqyah? Maka perlu didudukkan, meminta ruqyah itu tanpa ada kebutuhan itu hukumnya apa? Apakah haram? Apakah makruh? Itu dirinci. Dan sudah ada tulisan di kajiantauhid.com tentang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, mau begitu judulnya, kurang lebihnya serial artikel itu. Kemudian dijelaskan di situ bagaimana tiket minimal untuk bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab, dan dinukilkan juga fatwa-fatwa bagaimana kalau sudah terlanjur minta ruqyah dan seterusnya. Yang jelas sangat-sangat memungkinkan orang yang berdosa apapun juga meninggal dalam keadaan bersih dari seluruh dosa tadi. Karena bersih dari dosa dengan berbagai macam tingkatannya, maka ada pasti semuanya ada solusinya untuk bisa. Saya ulangi, segala dosa dengan berbagai macam tingkatannya pasti ada solusinya untuk bisa dibersihkan. Kalau itu syirik besar, kufur akbar, nifaq akbar, solusinya hanya satu, taubat. Tidak ada solusi yang lain. Solusinya hanya satu, taubat. Dengan terpenuhi 6 syarat diterimanya taubat seorang, dihafal ini, untuk seluruh dosa syaratnya 6 untuk bisa ditaubati. Karena orang yang bertaubat, at-taib kaman la dambalahu. Dalam hadis, orang dalam hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif, at-taib orang yang berdosa, orang yang bertaubat, kaman la dambalahu, seperti orang yang tidak pernah berdosa. Saya ulangi, seperti orang yang tidak berdosa. Padahal tadinya berdosa, kemudian taubat, seperti enggak berdosa. Seperti orang yang enggak berdosa, enggak pernah berdosa. Dalam masalah taubat yang dalam masalah dosa yang ditobati tadi. Yang pertama syaratnya adalah ikhlas. Bukan pakai kerudung ketika Ramadan dengan niat habis Ramadan dibuka lagi. Bukan kemudian taat ketika Ramadan saja, enggak maksiat ketika Ramadan, selepas Ramadan maksiat lagi, tidak. Karena ingin dipuji, karena disorot media, karena ingin popularitas, bukan demikian. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah al-iqla', berhenti dari dosa saat itu juga. Berhenti dari dosa saat itu juga. Kalau terkait dengan kesalahan kepada sesama manusia, maka kalau tuntutannya mengembalikan haknya, kita kembalikan haknya. Itu bagian dari al-iqla'. Kalau kita ambil, kalau seorang mengambil barang orang lain tanpa alasan yang hak, maka taubatnya adalah diantaranya dengan mengembalikan barang tersebut yang dia ambil tanpa alasan yang hak. Yang ketiga adalah an-nadmu, yaitu menyesal. Menyesal, bukan berbangga dengan dosa. Karena ingin melihatkan dianya adalah orang yang lelaki yang pemberani, sudah ngaji, kemudian ngobrol sana ngobrol sini, ingat masalah tawuran, maka dia berbangga, membanggakan, oh kalau dulu saya sebelum ngaji, wow, habis orang itu. Bukan hanya dengan kepalan, tapi dengan tusukan. Saya dulu pernah begini, dengan membanggakan kehebatannya. Membangga-banggakan, tidak ada nampak penyesalan, ingin menutup aibnya, tidak demikian. Setiap kali ingat, kemudian setiap kali meneteskan air mata, tidak demikian. Wah, mangga tetangga ini ketika musim mangga. Dulu waktu saya muda, wah habis ini. Ini kan nyuri, itu nyuri kok dibanggakan. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau konteksnya adalah ungkapan-ungkapan membanggakan, pembicaraan yang nuansanya membanggakan, maka ini tidak boleh. Berikutnya yang keempat adalah al-azmu, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Enggak ada pikiran nanti setelah Ramadan balik lagi maksiat. Enggak ada bayangan aja, enggak ada. Apalagi sesuatu yang terencana. Jangan gibah lagi Ramadan. Duh, emang gibah dilarang pas Ramadan saja. Jangan gibah lagi puasa nanti. Abis ini buka puasa. Ini salah yang seperti ini. Salah. Tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi dari gibah yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, mungkin sebelum Ramadan atau sebelum puasa malam harinya. Kemudian yang keberapa? Kelima dan keenam adalah dua syarat waktu. Syarat waktu yang pertama, sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Walaupun masih hidup, dia sedang sakaratul maut, sudah enggak diterima tobatnya. Kalau kafir dengan kufran akbar yang pernah dia lakukan semasa sehatnya, saat dia sakaratul maut walaupun masih hidup, sudah selesai, sudah pintu tobat tertutup walaupun dia masih hidup. Karena sakaratul maut itu waktunya tipis, bisa jadi orang yang duduk belum sempat berdiri sudah sakaratul maut. Bisa jadi orang yang berdiri belum sempat berjalan sudah sakaratul maut. Bisa jadi orang yang berjalan belum sampai tujuannya, belum sampai kendaraannya, sudah sakaratul maut. Dengan demikian wajib segera bertaubat. Secara logika demikian. Mengapa? Karena kita enggak tahu sakaratul mautnya kapan. Wajib segera bertobat. Oleh karena itu ulama menjelaskan, kalau seorang menunda-nunda bertobat dari sebuah dosa, maka dosanya yang perlu ditobat itu dua. Dosa asalnya sama dosa menunda-nunda taubat. Kemudian yang berikutnya, syarat waktu yang berikutnya adalah sebelum matahari terbit dari barat. Salah satu tanda kiamat besar. Belum kiamat besar, baru tandanya. Orang-orang masih, sebagiannya masih pada hidup, tapi sudah tidak diterima taubatnya. Sudah tidak diterima taubatnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taubat yang nasuha kepada kita semuanya dari seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan bersih dari segala dosa, kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Dengan demikian terjawab sudah. Walaupun orang itu dosanya macam-macam, bisa dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kalau solusi taubat nasuha ini dia jalani. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak lebur dengan taubat. Di antara peleburan dosa adalah dengan musibah. Di antara peleburan, maksudnya peleburan sebagian dosa, itu dengan musibah. Di antara peleburan sebagian dosa adalah dengan innal hasanati yudhibna sayyi'at, yaitu mengamalkan yang dimaksud dalam ayat ini. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Oleh karena itu, jika masing-masing kita merasa ada sebuah dosa yang sulit sekali kita taubati, misalnya tengkaran dengan temannya, dia benar-benar gengsi kalau harus minta maaf, benar-benar gengsi kalau dia bertobat dari dosa itu, ya setidaknya orang yang seperti ini, ingatlah ayat innal hasanati yudhibna sayyiat. Jangan sudah saya orang jelek, sekalian aja dosa-dosa yang lain saya kerjakan. Tidak demikian. Saya sadari bahwasanya diri saya lemah, ada sebagian dosa-dosa yang saya belum taubati, maka dan saya diberi anugerah oleh Allah, sebagian amalan-amalan dimudahkan oleh Allah untuk saya kerjakan, rutin saya lakukan, istiqomah saya lakukan sampai sekarang, maka itu jaga. Walaupun itu nampaknya kecil, tapi bisa diperbesar dengan niat yang ikhlas, dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jaga kebaikan-kebaikan yang sudah Allah mudahkan kepada Anda, pelihara itu. Siapa tahu melebur dosa-dosa Anda yang apa? Yang Anda belum taubati sampai sekarang. Mungkin ada mengambil mengambil yaitu barang orang lain waktu SMA, waktu SMP, atau waktu waktu kuliah, belum ketemu orangnya, belum minta maaf kepada orangnya, belum mengembalikan barangnya tadi. Maka diantara solusinya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga ini setidaknya kalau ditimbang bisa mengurangi berat timbangan kesalahan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, jadi ketika seseorang itu di akhir masa hidupnya, dilihat bagaimana, apakah dia bertobat dari segala dosa, ataukah jika dia telah bertobat pada sebagian dosa dan sebagian belum, apakah sudah terlebur dengan musibahnya, apakah sudah terlebur dengan kebaikan-kebaikannya. Seperti itu. Untuk bisa meraih tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan iman adalah kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang sunnah, yaitu melaksanakan yang sunnah-sunnah dan menghindari yang makruh-makruh, serta melakukan yang afdal, meninggalkan yang mafdul, yang kurang afdal. Melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, memilih yang afdal dan meninggalkan yang mafdul. Bahkan tingkatan yang tertingginya, tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang gak apa-apa, mubah, halal, tapi hadran mimma ba'sa bihi, khawatir ada apa-apanya. khawatir menjerumuskannya kalau tenggelam dalam hal yang mubah kepada yang haram atau kepada yang makruh. Tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan suatu yang enggak apa-apa, hadran mimma ba'sa bihi, khawatir ada apa-apanya. Itu tingkatan yang termasuk tertinggi, memonitor hatinya supaya apa-apa lillah, tidaklah berucap kecuali lillah, tidaklah melakukan perbuatan kecuali lillah, tidaklah dia meyakini kecuali keyakinan yang diridhoi oleh Allah, tidaklah mengucapkan dan melakukan perbuatan yang zahir maupun yang batin kecuali dicintai oleh Allah. Itulah tingkatan yang mustahab, yang sunnah, melaksanakan yang sunnah dan menghindari yang makruh. Tingkatan yang kamal mustahab inilah yang dinamakan tingkatan tahqiqut tauhid, yaitu yang kamal wajib sama kamal yang mustahab ini tingkatan tahqiqut tauhid, yaitu orang yang berhasil merasakan tauhid dengan sempurna sehingga ganjarannya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan tingkatan yang mustahab tadi itulah tingkatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul yang lainnya. Mereka ini adalah tingkatan yang kamal mustahab, dan dalam kamal mustahab ini bertingkat-tingkat lagi, tertingginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kesimpulkan kaidah yang pertama ini tentang istiqamah, bahwasanya istiqamah adalah sulukut tariq al-mustaqim, meniti jalan yang lurus, yaitu mengamalkan perintah Allah, menghindari larangan Allah, melaksanakan, memenuhi rukun iman, memenuhi rukun Islam, memenuhi yang wajib-wajib, memenuhi aslul iman, memenuhi yang wajib-wajib, memenuhi yang rukun-rukun, memenuhi yang sunnah-sunnah, menghindari kesyirikan, kekufuran, kenifakan, menghindari kebidahan, menghindari kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil. Intinya sebagaimana sampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, namanya istiqamah itu sebuah kalimat yang jami'ah, yang menyeluruh cakupannya meliputi seluruh ajaran agama Islam. Cuman tadi ada batasan kapan dikatakan bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab, kapan yang lebih yang tingkatan yang paling tertinggi dan seterusnya. Adapun bagaimana kalau seorang muslim berhasil mempertahankan keislamannya, tidak melakukan syirik akbar, kufur akbar dan nifak akbar, yang tidak ditaubati, meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari perkara-perkara yang menghancurkan aslul iman, dia sah keislamannya, tapi dia masih membawa sebagian dosa yang tidak dia taubati, maka itu ada prosesi yang lainnya, ada timbangan amalan, ada nanti syafaat. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga demikian namanya istiqamah itu, yaitu mencakup pemenuhan dua hak, hak Allah dan saya ulangi hak Allah, kemudian kemudian hak sesama makhluk. Namanya lurus, meniti jalan yang lurus dalam hal memenuhi hak Allah, kemudian dalam hal memenuhi hak sama manusia, hak sama makhluk. Itulah cakupan istiqomah yang menyeluruh tadi. Jadi singkat kata, istiqomah itu yaitu mengamalkan ajaran agama Islam, meniti jalan yang lurus, meniti as-sirat al-mustaqim, termasuk di dalamnya tegar, tetap terus menerus meniti as-siratal mustaqim masuk dalam definisi istiqamah. Jadi istiqamah yang selama ini mungkin banyak dipahami orang bahwasanya istiqamah itu maksudnya yaitu tetap terus menerus soleh, tetap terus menerus baik, tetap terus menerus di atas jalan yang lurus, tetap terus menerus taat kepada Allah, yaitu pada intinya ada pada kata tetap terus menerus itu bagian, sebagian saja dari makna istiqamah. Karena hakikatnya makna istiqamah adalah menyeluruh tadi. Menitinya termasuk juga istiqamah, tegarnya, tetapnya, terus menerusnya juga termasuk istiqamah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat besar bagi kehidupan iman kita, dan semoga Allah mencatatnya amalan sebagai amalan saleh yang memperberat timbangan amalan saleh kita di akhirat, dan semoga kita berharap kepada Allah ini merupakan sebab yang terbesar untuk bisa kita istiqamah sampai akhir hayat, meninggal husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab tanpa adab, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.